Masih tentang munafikin, Allah celah mereka bahwa sifat mereka mudzabdzabin, bingung dan tidak jelas kemana arah mereka dan bersama siapa. Tidak ke mereka, yang tidak ke para sahabat mukminin, tidak pula kepada kufar. Dan orang yang Allah sesatkan tidak akan kamu dapati baginya jalan. Demikian mereka mudzabdzabin, antara kufur dan iman. Mereka bimbang dan ragu, tidak bersama mukminin zahiran wa batinan, luar dan dalamnya, lahir batinnya. Tidak pula bersama kufar, luar dan dalamnya, lahir batinnya. Tetapi begitu, zahirnya bersama mukminin, itu lahirnya. Batin yang mereka sembunyikan bersama kufar. Di dalam hadis di Muslim, di Ibn Jarir, Rasulullah SAW dari riwayat Ibn Umar, beliau sebutkan, mathalul munafiq kamathalis syatil a'irah bainal ghanamain ta'iru ila hadhihi marra wa ila hadhihi marra wa la tadri ayyatahuma tatba'. Permisalan munafik seperti kambing yang bingung, tidak tahu mana kelompok dia yang seharusnya. Ada dua kelompok kambing, terkadang dia ikut ke sini, terkadang dia ikut ke situ. Tidak jelas baginya siapa yang harus dia ikuti, bersama kelompok mana dia. Seperti itulah permisalan munafik. Bersama mukminin mengatakan kami bersama kalian, bersama kufar mengatakan kami bersama mukminin hanya main-main saja, mempertawakan mereka. Bahkan seperti kambing yang tidak jelas arah jalannya dan bersama kelompok yang mana. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Hatim dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, permisalan munafik itu seperti tiga orang yang ingin menyeberangi lembah atau sungai gitu. Yang satu dengan tenang dan pasti menyeberanginya dan sampai ke tepi yang sebelah sana. Tinggal yang kedua, dia jalan pas di tengah lembah atau di tengah sungai, dia berhenti, kebingungan meneruskan atau tidak. Yang sudah nyebrang mengingatkan dia, taal sini, kamu ingin selamat sini, cepat ke sini. Sementara yang masih tinggal bilang, ada apa, jangan didengar, kamu ikut ke sana akan binasa kamu nanti, gini gini, aksan kembali ke sini. sehingga dia bingung, nggak melihat yang ke sini, melihat yang ke situ, yang sudah nyebrang. Dalam keadaan bingung, datanglah banjir bandang besar menyapu dan menggilas dia sampai mati. Maka Ibnu Mas'ud katakan, adapun yang telah menyebrang seorang mukmin, yang menetap seorang kafir. Nah, yang di tengah ini tadi munafik, nggak tahu kemana dia. Bersama mukmin tidak, bersama kafir juga enggak, bingung, tidak bisa menentukan arahnya. Tentunya kalau itu tentang munafikin, sifat ini tercela secara umum pada setiap orang yang mudzabdzab, tidak jelas dan bingung antara hak dan batil, punya nasib, mereka punya bagian terkena celaan ayat ini. Dan tentunya itu terlarang di dalam syariat Allah. Tidak bersama ahlul haq nyata-nyata, tidak pula bersama ahlul batil nyata-nyata, tapi ingin teranggap bersama ahlul haq, tidak ingin teranggap meninggalkan dan memusuhi ahlul batil. Begitulah mereka. Makanya ini sifat yang dibenci oleh para a'immah, para ulama salaf, seperti diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la bahwa Imam Ibnu Mandah, Ibnu Mandah imam besar dari para ulama sunnah, yang disebutkan atwalul ulama rihlatan, ulama yang paling lama rihlahnya, safar dari satu negeri ke negeri lain untuk mencari ilmu, duduk bersama para masyayikh dan ulamanya, negeri satu ke negeri lain ke negeri yang satunya, keliling dunia cari ilmu. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam biografi Ibnu Mandah bahwa beliau mengatakan, tuftul masyriq wal maghrib, aku tawaf, artinya keliling dunia dari timur sampai barat. Wa katabtu an alfi syaikh wa sab'umi'ati syaikh, aku ambil ilmu itu belajar dari 1700 syaikh. Zaman itu banyak perawi, banyak ulama, sampai 1700 syuyukh, alim yang berguru kepadanya Imam Ibnu Mandah. Kata Ibnu Mandah, falam aqrub au lam ataqarrab, dan aku enggak mau mendekat atau mencari ilmu itu, ila kulli mudzabdzab wa lam aktub anil mubtadi'in haditsan wahidan. Maka aku enggak mau mendekat mengambil ilmu dari setiap mudzabdzab, tidak pula dari mubtadi', ahlul bid'ah, satu hari pun tidak. Artinya Ibnu Mandah membedakan antara kelompok mubtadi'ah yang jelas-jelas ini ahlul bid'ah, Jahmiyah, Rafidhi, yang Mu'tazilah dan semisalnya, Khawarij, ini mubtadi'ah. Satu hadis pun tidak mau ambil beliau dari mereka. Tidak pula kelompok yang satu berbeda lagi, mudzabdzab, yang mudzabdzab, yang tidak jelas apakah dia ini bersama ahlu sunnah, terang-terangan mencintai, membela, menyuarakan sunnah. Tentunya dia membenci, memerangi kebid'ahan dan orang-orangnya. Tidak juga, gak jelas mauqifnya ini kemana, arahnya, sikap dia gak jelas. Ini juga gak akan diambil oleh Ibnu Mandah, gak mau beliau mendekat ke mereka. Fala ataqarrab ila kulli mudzabdzab wala aktub anil mubtadi'a haditsan wahidan. Ini yang di nukilkan dari Imam Ibnu Mandah rahimahullah, menunjukkan kepada kita bahwa al-mudzabdzab, orang yang selalu dalam keadaan tidak jelas sikapnya, dicela dan dibenci oleh para imam min a'immatis sunnah. Mereka sebutkan bahwa ini sifat dalam Quran. Pertama disebutkan di An-Nisa ini sebagai celaan, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa, tentang munafiqin yang Allah sebutkan dalam ayat ini bersama kita. Yang kedua, penyebutan tentang sifat-sifat mereka di dalam Quran atau di dalam sunnah, sifat mudzabdzabin, orang-orang yang enggak jelas tadi kemana arahnya dan bersama siapa dia hakikatnya, dia itu bersama ahlul haq atau bersama ahlul batil. Terkadang Allah sebutkan itu ketika ada perubahan hukum syariat dengan sebabnya dan kronologinya, dengan hikmah yang Allah inginkan, seperti tentang kiblat, ketika Allah rubah, "Wama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai." Para ulama sebagian menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak yakin bersama al-haq dan tidak kuat, tidak berpegang teguh bersama ahlul haq dalam keyakinannya, tidak tumaknina, dia tidak tenang, tidak dalam keadaan yakin kuat bahwa yang bersamanya adalah hak dan benar. Ketika terjadi perubahan kiblat ini, mereka cenderung kepada ahlul batil, mendustakan al-haq. Makanya Allah sebutkan, lina'lama man yattabi'ur rasul, agar kami ketahui, dan Allah maha tahu. Sebelum ini terjadi Allah maha tahu, hanya saja yang dimaksud untuk Allah seleksi, untuk Allah uji mereka sebagai fitnah, cobaan. Siapa yang mengikuti rasul di antara mereka, siapa pula yang berpaling pada kedua tumitnya, artinya kembali dan cenderung bersama orang-orang yang mendustakan dari kufar. Begitu pula ketika Allah menyebutkan sifat manusia, wa minan nas man ya'budullaha ala harf, ada dari umat manusia ini yang ibadah kepada Allah di tepi jurang. Fa in asabahu khair itma'anna bih, kalau dia mendapati kebaikan, tenang dia. Ini sedang baik. Ya, ini keadaan baik. Rezekinya lancar, anak istrinya ini, hal kebaikan dia dapati, hidupnya tenang, menyenangkan. Dia pun merasa yakin berarti ini benar memang. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah wal iyad billah. Tapi begitu dia terkena fitnah, diuji oleh Allah, ekonominya berkurang, kematian, penyakit, kekalahan, terbunuh. Walhasil dibenci, dicela, dimaki, dimusuhi, diusir. Cobaan. Inqalaba ala wajhi. Langsung dia berbalik. Berarti gak benar selama ini. Buktinya dimusuhi orang. Berarti salah. Saya harus introspeksi diri. Berarti bingung dia. Gampang sekali dia tinggalkan kebenaran itu begitu mendapati cobaan dan ujian dari Allah SWT. Ini juga sifat orang-orang yang mudhabdhabin, gampang berubah warna, mudah untuk terkondisikan oleh situasi dan perubahan yang terjadi. Padahal itu ibtila, cobaan dari Allah SWT. Enggak mungkin orang terus lempeng aja jalannya, gak ada jeleknya, gak ada fitnah, gak ada cobaannya. Hanya Allah katakan seperti orang di tepi jurang. Ini dilihat dari sini, daratan, selamat dia. Tapi ya Allah, sebentar lagi ada sesuatu, goyang, jatuh dia ke jurang. Begitulah mereka. Dia ibadah kepada Allah, dia pegangi ini tanpa istiqomah kalau dalam kebaikan, dalam ini fil khair. Tapi begitu ada syar sebagai cobaan, ada fitnah, ada ini, ada mudah sekali dia goyah dan terjatuh ke dalam jebakan-jebakan ahlul batil, hizbiyin dan semisalnya. Terbukti kalau imannya selama ini tidak kuat dan tidak yakin dia bersama al-haq yang diyakini, diimani oleh kaum mukminin. Mereka ini yang Allah katakan wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada juga dari manusia itu yang berkata kami beriman kepada Allah, tapi begitu diuji, ada cobaan menimpa dia, hal yang tidak dia senangi, dia anggap, dia jadikan cobaan manusia, artinya gangguan orang, dimusuhi, dibenci, diusir, dicela, dikucilkan dan yang semisal itu, dia anggap itu seperti azab Allah segala-galanya sudah. Selesai dia di situ sudah, game over. Dia lepas sudah istiqomahnya, dia tinggalkan tamasuknya selama ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian kondisi orang-orang yang mudhadzabin antara hak dan batil, mudah sekali untuk bimbang dan goyah begitu terjadi ibtila, begitu terjadi syar menimpa sesuatu yang jelek sebagai cobaan dari Allah SWT. Dan seperti ulama sebutkan, ba'dun nas, sebagian orang justru hidup dan dia mendapatkan angin segar di masa syar, di masa jelek, di masa ada ibtila, aktif dia di situ. Di masa kebaikan tidak ada suaranya, tidak ada peran dan andil yang dia berikan. Sebagian orang ada yang seperti itu, yang dipermisalkan seperti jentik-jentik di afwan, di selokan atau genangan-genangan air. Kamu lihat, ketika itu bersih, tempat-tempat yang bersih, air jernih, air yang ini, gak ada dia hidup. Apalagi kalau dijaga, kasih detol atau semisalnya, gak ada jentik-jentik anaknya nyamuk itu. Tapi begitu keruh, hujan, banyak air menggenang, bau, kotor, di situ hidup jentik-jentik. Dengan suburnya bahkan, dengan pesatnya. Nah, di situ tempat dia hidup, asik dia di situ. Nunggu genangan air, nunggu air bau, kotor sebagainya mungkin najis. Hasil di situ dia berkembang biak dengan pesat dan suburnya, sampai dia jadi nyamuk dan memadorotkan orang. Gigit, yang kena demam berdarah, kena ini, na'udzubillah, assalamualaikum warahmatullahi. Paling tidaknya kamu gatal, gigit dia, dihirup darahmu, dan seterusnya. Artinya seperti itu sebagian orang. Dia hidup menunggu situasi jelek. Begitu ada fitnah, begitu ada kejelekan terjadi, hidup dia. Hidup aktif sudah. Dia bicara ke sana kemari, dia menulis kalau dia punya kemampuan menulis, dia menggalang orang, memprovokasi kemana ke sana kemari ini. Walhasil menjadi tokoh di masa fitnah, menjadi orang yang aktif dan sudah dia menjadi tokohnya dan orang sentral. Waliyadzubillah fisyar. Dalam kejelekan, dalam permusuhan, dalam perpecahan, dalam ini, dia menjadi tokohnya. Ketika khair, ketika baik, ketika gak ada apa-apa, gak ada andilnya ini orang. Kamu gak pernah dengar suara dari dia. Bahkan orang gak kenal siapa dia. Gak ada yang tahu, gak ada yang dengar, gak ada yang lihat. Datar seperti yang lain biasa. Gitu. Biasa gak mencongol di permukaan. Nunggu. Begitu ader terjadi kejelekan, terjadi fitnah apa begitu, pecah, baru dia hidup di situ. Aktif di situ sudah. Wallahiyadzubillah, sebagian orang demikian. Dia hidup, dia aktif dan seperti mendapatkan nyawa ketika fisyar. Di situ dia subur, di situ dia kembang biak, di situ dia sudah, kamu dapati, kamu lihat orang seperti ini aktif luar biasa sudah. Tiap hari, tiap waktu ada saja sudah omongan ini, omongan itu. Sekarang misalnya ada WhatsApp, ada SMS, ada apa, Facebook atau apa lagi namanya. Aktif dia, yang bicara, yang nulis ini, itu. Semua tersentral ke dia. Tiap hari keluar nama dia. Tiap kali orang menyebut dia fulan begini, fulan begitu, fulan begini, fulan begitu, berhasil. Jadi hidup seperti jentik ketika air sudah keruh. Ketika, maaf, comberan sudah menumpuk, kena barang najis, kena ini, di situ subur dia tumbuh. Jernih, gak ada dia. Gak pernah muncul, jernih. Khair. Apa dalam keadaan sunyi, dalam keadaan nggak kelihatan. Walhasil sebagian orang punya watak dan sifat yang sedemikian rupa. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan celaan tentang sifat yang itu sifatnya munafiqin, dzabdzub. Dalam bahasa Arab, mudzabdzab sendiri dari kata ini, wa ma yatasarraf minhu, dari olahannya, di Quran juga disebutkan dari lafaz terambil darinya kalimat, kata, bukan kalimat, kata az-zubab. Dari ini zab-zab, zubab, ma'ruf, lalat, zubab. Demikian pula disebutkan zubab karena orang selalu berusaha untuk menolaknya, menepis. Ya kan, lalat datang kamu, mana? Pergi. Seakan-akan kamu katakan begini, kamu kasih pukulan begini atau kamu kasih alat listrik itu, tas, nah, listrik terbakar. Walhasil, dubab. Makanya muzabdab disebut demikian karena ada sifat semacam itu. Kesini diusir, dianggap bukan dari kami. Kesana pun demikian, ayah sana kamu juga bukan dari kami. Selalu sikap gak jelas. Kesana enggak, kesini enggak. Sana diusir, disitu diusir, dianggap bukan dari mereka. Yang kedua, terkadang pula disebutkan dalam artian bagian yang tajam pada senjata, pedang atau pisau. Disebutkan dalam bahasa Arab dzubabus saif. Dzubabus saif artinya haddus saif, bagian yang tajam dari pedang itu dzubabus saif atau dzubabatus saif. Ya, ada juga makna itu sebagaimana pedang diayunkan ke sana kemari, kadang ke sana, kadang kemari. Kan begitu orang perang atau kelahi dengan senjatanya. Si pedang ini gak jelas arahnya, gak satu arah. Ya tergantung musuhnya kemana, kalau itu pedang kanan, kiri, depan, ke belakang, kemana-mana sudah. Terkadang pula dengan artian harokah walittirab, sesuatu yang goncang, banyak gerak dan goyah, goncang. Dan mudzabdzab, orang yang tidak tahu hak dari batil, tidak bisa membedakan mana hak, mana ahlul haq, untuk dia selalu bersama mereka, membela mereka, mencintai, memuji mereka. Tidak bisa pula membedakan mana batil, mana ahlul batil, untuk dia jauhi, dia benci, dia tahdir. Itu sifat dan hakikat seorang mudzabdzab. Dia tidak ingin yasbut ma'a ahlul haq, untuk terus teguh bersama ahlul haq. Dia gak ingin, karena tentunya ada konsekuensi yang harus dia hadapi jika dia memilih terus bersabar bersama ahlul haq. Demikian sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan terkait mereka mudzabdzabin dari para munafikin dan yang menyerupai mereka pada sifatnya dan akhlaknya, tabiatnya, dan itu penting ketika kita mempelajari di dalam Quran atau Sunnah sifat-sifat munafikin, maka sifat itu tercela, dibenci oleh Allah, dilarang, dan tidak hanya itu kepada munafikin, tapi setiap orang yang memiliki sifat yang serupa, dia pula terkena, ditakuti kepadanya ancaman-ancaman yang Allah SWT sebutkan. Dan sifat-sifat itu ada padanya. Makanya Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala ketika berbicara tentang hadis Rasulullah SAW, misalnya tanda-tanda munafik, idza haddatsa kadzab, jika dia berbicara berdusta, wa idza tumina khan, jika diamanati dia khianat, dan seterusnya. Jika terdapat itu pada seseorang, berarti terdapat pada dirinya salah satu cabang dari cabang-cabang nifaq, sehingga menjadi orang yang mirip dengan munafikin. Artinya celaan itu juga terkena kepadanya, agar orang tidak mengatakan oh itu celaan hanya kepada munafikin, atau bahkan yang nifaq akbar yang terkena larangan atau celaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Nah, itu umum. Setiap mukmin wajib takut dan menghindar dari apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul tentang munafikin dan sifat-sifat mereka. Kembali tentang para mudzabdzabin, orang yang selalu tidak jelas. Tadi hadis di Muslim Rasulullah sebutkan kasyatil a'irah bainal ghanamain la tadri ayyatahuma tatba', dia seperti kambing yang kehilangan kelompoknya, bingung dan tidak tahu harus ikut kemana, apa yang ini atau yang itu. Kata Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala, Wa ma aktsaru man kanat hadhihi sifatuhu fi hadha zaman la katsarahumullah, dan betapa banyaknya orang-orang yang seperti itu sifatnya di zaman ini, di zamannya Ibnu Battah rahimahullah, orang-orang yang memiliki karakter dan sifat seperti itu, seperti kambing tadi ini yang kehilangan arah, seperti munafik. Ya, ke sini tidak, ke situ tidak, ke ahlul haq ya kadang datang, ke ahlul batil enggak pernah absen. Ingin bersama ahlul haq dianggap seperti mereka, setor muka. Bersama ahlul batil tidak ingin bermusuhan, tidak ingin ada perseteruan dengan mereka. Sebagian mereka malah mengatakan semua adalah saudara saya, semua adalah saya cintai, semua saya berharap masuk surga. Yang ikhwan muslimin, yang jamaah tabliknya, yang ini, yang itu. Nah, saya anti tahdir, saya benci dan musuh kepada tahdir dan misal. Kepada semua dia ingin diterima, kepada semua dia ingin diridhoi. Dan itu memang tanda dari tanda-tanda kemunafikan seseorang, seperti yang para a'immah salaf sebutkan, idza ra'aitar rajul yardha 'anhu jami'un nas fa'lam annahu mudahin. Jika kamu lihat seseorang disenangi atau diridhoi oleh semua orang, maka ketahui dia itu mudahin, orang yang bermudahana, orang yang mengorbankan agamanya demi kemaslahatan dunianya atau pribadinya. Dia korbankan prinsip-prinsip agamanya, dia gadaikan imannya demi mendapati simpati atau kemaslahatan-kemaslahatan tertentu duniawi yang dia inginkan. Karena tanpa itu gak akan mungkin, gak akan bisa semua kok senang sama dia, semua kok ridho pada memuji dia. Kalau fulan masya Allah, bagus fulan itu masya Allah, bisa masuk sana, bisa masuk sini, diterima di sana, diterima di sini, semua bersaudara, semua saling mencintai. Padahal dengan perbedaan yang mencolok, orang yang bodoh akan mengatakan berarti bijak orang ini masya Allah, bisa diterima segala kelompok, bisa disenangi oleh semua pihak. Itu penilaian orang bodoh, orang jahil. Tapi para ulama salaf justru mengatakan itu sifat munafik, mudzabdzab. Bersama ahlul haq, dia ingin tetap dianggap di atas sunnah. Bersama ahlul batil, dia tidak ingin bermusuhan, dia tidak ingin ini kita saudara, kita begini. Walhasil itu yang ada di dalam Quran maupun di dalam sunnah, celaan kepada mudzabdzabin, agar setiap muslim mawas diri, bisa menghindar dan menjauhkan dirinya dari segala sifat yang tercela, dari sifat-sifat mudzabdzabin. Bersabarlah bersama ahlul haq, bersabarlah bersama orang-orang yang istiqamah. Fathabatu aziz, karena keteguhan, kamu teguh satu warna, satu muka, itu sangat mulia. Tadabdzub dan dzulwajhain mazmum, sangat tercela ketika orang itu mudzabdzab dan bermuka dua, di depanmu menampakkan kebaikan, di depanmu menyanjung kamu, membaikkan kamu, di belakangmu lain lagi, di depan musuhmu, orang yang memerangi kamu, dia bermuka seperti mereka juga, akan mencela kamu dan menghabisi kamu. Inilah sifat-sifat yang Allah cela dan Rasul cela agar umat pun menjauh dan membenci darinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.